Oke, terima kasih. Silakan duduk. Apa kabar? Ini baru pater sejati. Semangatnya semangat 45. Sekarang kita lihat permasalahan yang ada di bisnis kita. Ya. Saya selalu melihat apa sih permasalahan di bisnis kita. Terus di situ saya cari. Saya berpikir masalahnya di mana. Terus jalan keluarnya apa. Seperti itu. Jadi kita jangan takut dengan masalah. Masalah itu biasa. Cuman kita harus selalu berpikir bagaimana cara ngatasinya. Karena apa? Orang yang sukses, orang yang mampu mengatasi masalah. Gitu. Tidak ada orang yang sukses, tapi tidak pernah ada masalah, gak ada. Banyak orang kaya dari lahir, tapi dia tidak bisa disebut sukses. Gitu. Benar gak? Yang sukses orang tuanya. Gitu. Jadi bagaimana untuk sukses kita harus mengatasi masalah. Oke, yang saya lihat begini. Ini perjalanan dari bisnis scaling setelah 9 tahun ya. Dan saya juga berkaca pada diri saya sendiri. Saya ingat sekali bagaimana saya bekerja dengan sangat cepat 3 bulan pertama. Itu bisa jadi emerald dalam 3 bulan dengan penghasilan 20 juta pada saat itu. Ya. Dan kita lihat perkembangan scaling 3 tahun, 5 tahun pertama ini luar biasa besarnya. Itu masa pertumbuhan yang sangat dahsyat. Tapi begitu tahun ke-6, ke-7, nah dia mulai ada turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah di situ apa? Pada saat itu, pada tahun ke-6, ke-7, peringkat saya sudah Royal Crown Ambassador. Nah pada saat itu saya menganggap sudah berada di posisi puncak. Saya menikmati semua yang dijanjikan Kaling, bahkan berlebih dari apa yang saya pikirkan gitu. Nah kadang-kadang berbahayanya pada saat kita berada di posisi puncak, kita bingung kita mau ngapain lagi. Ya akhirnya Pak, saya berusaha menikmati hidup saya, dan ada satu yang saya sesali sampai hari ini. Sebenarnya tidak salah saya menikmati hidup saya, tapi yang salah 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu saya berhenti membaca buku, itu yang salah. Sehingga apa yang terjadi? Secara tidak sadar, pada saat kita berhenti membaca buku, pikiran kita berhenti berkembang. Ternyata, masalah gak pernah berhenti berkembang gitu. Apa yang terjadi? Masalah berkembang, pikiran kita gak berkembang. Barulah kita menghadapi suatu kesulitan gitu. Ternyata dalam kehidupan, setelah saya pikirin, tidak ada masalah yang berat. Yang ada adalah pikiran kita gak sampai gitu. Di situ penyesalan saya, kenapa saya berhenti membaca buku. Padahal apa, saya ingat sekali proses perubahan hidup saya. Pada saat saya sadar untuk membaca buku. Sadar membaca buku. Karena apa, saya ingat pada saat zaman SMA, SMP, SMA, saya gak suka baca buku. Saya hanya suka organisasi dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi di sana, saya emang punya rasa percaya diri. Tapi kadang-kadang apa? Rasa percaya diri berlebihan, kesannya jadi sombong. Rasa percaya diri berlebihan membuat orang tidak suka. Pada saat orang tidak suka, banyak orang tidak mendukung kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita merasa hebat, kok hidup kita susah? Kenapa? Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh dukungan orang. Itu yang menyebabkan saya akhirnya sampai saya ada satu penyakit. Yang saya katakan saat ini itu adalah stres sebenarnya. Jadi apa itu stres? Harapan kita dan kenyataan itu tidak sesuai gitu. Sehingga kita jadi stres pada saat itu. Nah, bagaimana saya menyelesaikan masa itu? Pada saat itu akhirnya apa? Begitu saya pasrah, terus saya berdoa, terus saya mulai membaca buku. Mulailah saya mendapatkan satu-satu ilmu. Akhirnya apa? Mulai ikhlas, benar kan? Terus akhirnya mulai tahu, oh ternyata selama ini kita salah, memperlakukan orang salah, akhirnya banyak orang gak dukung kita, ya kan akhirnya kita frustasi. Nah itu berkembang terus, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun berkembang seperti itu. Ternyata apa? Secara tidak sadar, dalam waktu 5 tahun, kita terus membaca, apa yang terjadi? Wawasan kita bertambah, pemikiran kita bertambah, lama-lama apa? Sikap kita bertambah, gak sadar, ternyata ada satu hasil yang besar. Kok dunia berubah? Bukan dunia berubah, tapi karena kita berubah. Nah, hari ini saya ingin sharing kepada Anda, Karena apa? Bisnis ini kita lihat. Gak bisa hanya modal mendaftar, modal nafsu, hanya ikut-ikutan. Benar gak? Ternyata apa? Banyak sekali ilmu di dalam bisnis ini. Tahu produk gak bisa ngejelasin ke orang bagaimana. Tahu sendiri gak bisa mempresentasikan, orang juga tidak tahu. Terus tahu produk gak ngerti marketing plan juga jaringannya gak karu-karuan. Terus apa? Tahu produk, tahu marketing plan. Begitu berhasil, gak tahu aturan keuangan, rusak juga kita. Jadi apa? Banyak sekali ilmu yang harus kita gali di sini. Makanya apa? Saya saran kepada Anda, mulai sekarang rubah tujuan Anda. Benar, kita semua di sini ingin merubah hidup kita, merubah nasib kita. Dengan apa? Mempunyai bisnis besar, punya penghasilan besar. Tapi bukan semata-mata kita kejar uang. Tapi target pertama kita, bagaimana kita mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, terus menerapkan ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga kita punya keterampilan, uang dengan sendirinya akan ikut dengan kita. Itu targetnya. Jadi kasih waktu kita untuk belajar. Ya, kasih waktu kita untuk terampil. Baru nanti uang akan mengejar kita. Ya. Oke. Sekarang saya tanya sama Anda. Menurut Anda baca buku ini penting atau tidak? Penting. Oke, sekarang saya tanya. Ini yang keluar dari mulut apa dari hati? Dari hati. Oke. Apa ciri-cirinya? Kalau dari mulut bilang penting, biasanya di rumah dia masih enggak membaca. Karena dari mulut. Tapi siapa yang masih membaca saat ini dan terus membaca rutin, pasti itu ngomong dari hati. Benar enggak? Oke, sekarang saya tanya. Oke, sebelum kita masuk ya, sebelum kita masuk ini, coba kita lihat gambar satu ini dulu. Supaya kita enggak salah persepsi tentang baca buku. Oke, tolong bantu saya. Gambar apa ini? Wanita muda? Nenek-nenek. Oke, kok ada satu gambar, kok ada yang berbeda-beda? Ada yang bilang binatang enggak? Oh, enggak ada. Jadi kesimpulannya manusia. Wanita? Masalahnya cuma beda umur. Oke, sekarang saya tanya. Siapa yang bilang ini wanita ini di bawah 20 tahun? Terus yang bilang di atas 50 tahun. Oke, sekarang coba kita lihat. Yang bilang 20 tahun ngelihatnya dari mana? Yang 20 tahun ngelihatnya dari sini nih. Dagu, terus di sini ini dagu ya. Tut. Matanya mana? Gak kelihatan, yang ada cuma dagunya aja, ini kupingnya, ini rambutnya. Model baru. Benar gak? Hidung ini, kerudungnya, ini matanya. Ya, ini kerudungnya putih. Udah ketemu belum? Coba tadi yang bilang cewek, cakep. Udah ketemu belum? Udah, oke. Apa yang terjadi? Kalau kita salah lihat, anak muda. Begitu Anda lihat, wah 20 tahun, Anda lamar dia. Apa yang terjadi? Gak tanya begitu dilamar, dibuka kerudung 60 tahun. Oke, dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ada masalah yang sama, dengan sudut pandang yang berbeda, hasilnya berbeda. Sudut pandangnya dari mana? Tergantung dari apa yang dibaca, apa yang dilihat, apa yang dia tahu, siapa temannya dia. Itulah akan membentuk sudut pandang setiap orang. Kenapa kita di dalam bisnis ini banyak mempunyai masalah? Antara upline dan downline. Antara distributor lain jaringan juga berbeda. Antara upline dan upline kita juga berbeda. Kenapa? Sehingga apa yang terjadi? Banyak terjadi perselisihan. Di rumah antara suami dan istri. Bisa jadi perselisihan. Padahal masalahnya sama. Semua merasa benar. Karena apa? Setiap orang mengambil keputusan pasti dia merasa benar. Enggak ada yang merasa salah. Dan keputusan itu saya katakan benar. Jadi kita enggak bisa salahkan keputusan orang. Kenapa? Itu sesuai sudut pandang dia. Tapi kalau sudut pandang dia diperbesar, maka apa? Begitu dia tambah ilmu, kebenaran hari ini, 5 tahun ke depan jadi salah. Sama seperti dulu. Kita pernah enggak merasa dulu itu benar, begitu kita dapat ilmu, oh ternyata saya salah ya. Kenapa aja bisa jadi salah? Padahal dulu benar. Karena ilmu kita bertambah, wawasan kita bertambah, sudut pandang kita lebih lebar. Oke, coba kita terus masuk. Jadi supaya enggak salah persepsi, sama buku pun seperti itu. Makanya kadang-kadang apa? Begitu kita sarankan, ayo baca buku. Nanti ada seorang leader mengatakan lain, jangan banyak-banyak baca buku, kapan kerjanya? Kenapa begitu banyak orang pinter enggak kaya? Dan ada perusahaan MLM yang melarang downline baca buku. Kenapa? Sudut pandang yang berbeda. Kenapa dia sering ketemu orang yang baca buku tapi enggak kaya-kaya gitu. Kenapa? Dia hanya sekedar membaca. Tidak merubah sifat dan karakter dia. Bukan itu tujuannya. Nah jadi apa? Itu yang membedakan sudut pandang gitu. Ya oke? Okay? Nah sekarang apa pentingnya membaca buku? Baca buku penting. Untuk apa? Untuk menambah wawasan. Dengan wawasan bertambah, pemikiran bertambah. Benar kan? Terus apa lagi? Setiap kita membaca, begitu kita membaca sebuah cerita, apa yang terjadi? Di pikiran kita itu muncullah gambar-gambar. Benar gak? Kayak sekarang kalau saya bicara tentang Jakarta. Jakarta lagi seru-serunya dengan gubernur baru. Begitu saya sebut nama satu gubernurnya, Jokowi, kira-kira muncul gambar apa di pikiran Anda saat ini? Inspirasi adalah sikap. Nah, apa yang dilakukan dia yang Anda tahu? Menyatu dengan rakyat. Ngomong santai tapi tegas. Terus apa? Secara finansial dia berada orang kaya. Tapi santai, gak pakai mobil mewah, pakai mobil kijang sewaan. Tandanya apa? Kesederhanaan. Inspirasi itulah yang masuk. Sehingga apa? Orang yang concern dengan inspirasi itu dan dia suka dengan itu, suatu saat dia akan meniru sifat-sifat itu gitu. Barulah orang itu akan disenangi orang. Jadi apa? Kita mengambil inspirasi. Benar gak? Sama umat-umat muslim dia mengambil inspirasi. Dari mana? Dari nabi-nabinya. Nah membaca itu seperti itu tujuannya. Ya? Sehingga kenapa orang terus membaca? Kenapa terus mencari inspirasi? Menambah keterampilan dia. Barulah menaikkan derajat dia gitu. Jelas ya? Oke. Nah terus apa lagi selain menambah inspirasi? Apa yang Anda rasakan pada saat Anda membaca buku tentang orang sukses? Termotivasi. Oke, di bisnis kita, buku apa yang disarankan untuk kita baca? Buku standar. Berpikir Jiwa Besar, karangan David J. Swart. Sudah baca semua? Sudah. Apa yang Anda rasakan pada saat Anda membaca? Pada saat Anda membaca di kamar sendiri atau di ruang belajar Anda sendiri aja, tidak ada orang lain, dalam keadaan tenang. Apa yang Anda rasakan di sana? Ada enggak perasaan pada saat itu David J. Swart sedang mengajarkan ilmu pada Anda? Dia kasih tahu nih begini dengan Anda terus membaca. Ada enggak Anda merasakan bahwa Anda merasa itu teman Anda gitu? Terus Anda bawa kemana-mana, itu ke teman Anda terasa enggak? Kalau Anda bisa merasakan itu, Anda akan gila membaca buku dan Anda mencari pengarang-pengarang yang bagus. Kenapa? Karena permasalahannya orang bilang kalau mau sukses berteman dengan orang sukses. Benar gak? Nah sementara dalam kehidupan nyata banyak orang gak sukses mau berteman sama orang sukses susah. Karena orang sukses juga gak suka ketemu orang gak sukses. Terus kapan rantai kemiskinan ini dipotong? Yang susah mau ketemu orang sukses, tapi orang suksesnya gak bisa mau ketemu sama dia. Seumur hidup dia gak akan pernah ketemu. Terus gak bisa ketemu, apa yang terjadi? Gak ada gambar-gambaran cara menjadi orang sukses. Kalau gak ada gambaran, apa yang bisa ditiru? Bagaimana dia bisa menambah keterampilannya? Tapi kabar baiknya, gak perlu ketemu dengan orangnya, beli bukunya sama dengan kita ketemu dengan orangnya gitu. Sehingga apa? Barulah kita berjalan dengan pede. Kenapa? Kita dikelilingi orang sukses. Dengan apa? Buku-buku yang kita baca. Dengan kita berjalan pede dikelilingi dengan orang sukses, apa yang terjadi? Pemikiran sukses yang ada di sana. Gaya orang sukses. Meniru-niru. Cepat atau lambat, pasti kita sukses. Gitu. Itu tujuan membaca buku itu sebenarnya. Terus apa lagi? Nah, kalau hanya wawasan, pengetahuan, inspirasi, teman sukses, itu tidak cukup untuk membuat kita maju. Kalau hanya menambah wawasan dan pengetahuan, akhirnya apa? Muncullah seperti tadi, orang disarankan jangan banyak baca buku. Kenapa? Banyak orang punya wawasan, pengetahuan, tapi gak sukses-sukses. Tapi kalau tujuannya dia membaca buku, hanya bukan hanya menambah wawasan, bukan hanya menambah pengetahuan, bukan hanya menambah inspirasi, bukan hanya menambah teman sukses, tapi ada satu yang terpenting tujuannya membaca buku. Apa? Tujuannya membaca, melihat, melihat inspirasi, tujuannya merubah sikap dan karakter dia, maka dia akan pasti sukses. Ada inspirasi, dia pengen coba ini dalam kehidupan dia, dicoba. Coba lagi, lakukan berulang-ulang, coba, lama-lama jadi sifatnya dia. Barulah dia akan sukses. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak orang yang baca buku di luar yang mempunyai tujuannya untuk merubah sikap dan karakter? Karena apa? Yang saya tahu banyak hanya untuk nambah wawasan dan pengetahuan. Itu yang menyebabkan kenapa? Menyebabkan kenapa tidak terjadi perubahan walaupun sudah membaca. Kenapa? Enggak ingin merubah. Merubah sikap dan karakter kita. Contohnya sederhana. Siapa yang janji suka terlambat? Kadang-kadang orang menganggap janji terlambat itu biasa. Kenapa? Gila, saya bilang dijadikan budaya. Banyak orang janji terlambat gak malu gitu. Gak malu. Kenapa? Karena dianggap biasa aja, yang lain juga begitu. Akhirnya apa? Jadi satu kebiasaan. Oke, konsep janji. Sederhana aja. Orang yang menepati janji. Janji waktu dia mesti tepat. Tandanya apa? Cuman satu. Tandanya dia menghargai dengan orang yang janji. Nah, orang yang suka terlambat. Tandanya cuman satu. Dia gak pernah menghargai dengan perjanjiannya dia. Kenapa banyak orang itu tidak sukses? Kenapa? Dia tidak menghargai orang. Bagaimana orang menghargai dia dan mendukung dia? Nah, kalau kita sudah paham seperti itu, apa? Ambil. Oh, berarti suka terlambat itu merugikan dengan skala besar gitu. Terus apa yang kita lakukan? Mulai hari ini, setiap berjanji saya harus lebih awal sebelum perjanjian itu ada. Kenapa? Saya akan tunjukkan bahwa saya adalah orang yang menghargai orang lain gitu. Sehingga apa? Persiapkan. Datang 5 menit sebelum ketemu, kita sudah ada di sana. Jadi gak bisa santai. Kalau Anda seperti itu, terus ketemu sama orang seperti ini, seperti itu, tak, ketemu orang seperti itu, apa yang terjadi? Janji dengan sekian banyak orang dan Anda selalu tepat waktu. Apa yang dikatakan orang tentang Anda? Janji sama dia enak, ada kepastian. Akhirnya apa? Untuk berbisnis sama dia enak, ada kepastian. Kenapa? Dia orang menghargai perjanjian. Tapi kenapa begitu banyak orang gagal? Karena tidak menghargai perjanjian. Kenapa? Sederhana. Pada saat Anda diundang di acara seperti ini, jam 2, jam 2 mulai, kita bisa mulai jam 2:30. Tapi pertanyaannya, kalau yang mengundang SBY, jam 2, jam berapa Anda datang? Jam 1. Kenapa Anda datang jam 1? Kenapa di mata Anda, di pikiran Anda, dia begitu besar? Benar gak? Sehingga Anda menghargai, memberi penghargaan yang besar. Tapi kenapa di bisnis ini yang justru akan membesarkan Anda, Anda tidak menghargai? Nah inilah kita belajar. Inilah menjadi target kita. Berapa lama? 3 bulan dari sekarang. Kita akan menjadi orang yang tepat waktu. Lakukan setiap hari. Itulah baru dibilang benar-benar ada manfaat baca buku, ambil ilmunya, ambil inspirasi, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3 bulan Anda lakukan. Bulan berikutnya orang berbisnis Anda makin nyaman. Ada kepastian. Ada sebutan baru kepada Anda. Apa yang lebih positif? Orang yang menghargai perjanjian. Orang yang tepat waktu. Apa artinya? Disiplin. Kenapa orang sukses rata-rata dia menghargai itu? Jelas? Nah sehingga apa? Kalau kita paham pentingnya baca buku untuk tambah wawasan, pengetahuan, inspirasi, menambah teman sukses, merubah sikap dan karakter kita. Apa? Banyak orang mengatakan masa depan kita tergantung dengan siapa Anda bergaul. Dan buku apa yang Anda baca? Pertanyaannya, Anda mau jadi apa? Anda sudah melihat belum masa depan Anda mau jadi apa? Anda mau jadi seorang pengusaha sukses? Anda menjadi seorang leader yang hebat seperti Pak Hendry Rikianto, Pak Irwansa, Pak Santoso, dan lain-lain? Coba lihat, bergaul dengan dia, berteman dengan dia, lihat cara-cara dia. Cara-cara dia menghandle orang, cara-cara senyuman dia, bagaimana cara dia ngomong. Bagaimana kedewasaannya? Terus tanya lagi, buku apa yang dia baca? Anda baca semuanya, enggak lama Anda akan seperti dia. Jadi apa? Kita program masa depan kita. Kalau kita program dari sekarang, kita mau jadi apa? Cari buku-bukunya, siapa orang yang sudah sukses di sana. Maka apa? 4 tahun, 5 tahun, mungkin 10 tahun, tapi Anda bisa sukses seperti dia gitu. Oke, nah sekarang jelas tujuannya, pentingnya membaca. Kira-kira kita sekarang mesti baca lagi apa enggak? Kalau enggak, tidak ada perubahan sikap dan karakter. Artinya apa? Tidak akan ada perubahan rezeki. Percuma ngomong kita mau sukses, tapi karakter kita enggak berubah. Enggak akan pernah sukses. Oke, mulai sekarang apa? Program untuk kita baca buku lagi gitu. Nah sekarang bagaimana cara membaca yang efektif? Cara membacanya gimana? Anda sering beli buku kan? Setiap Anda beli buku, Anda suka lihat enggak halaman terakhirnya? Kalau saya beli buku, kalau saya mau baca, saya cuma lihat nih halaman terakhirnya berapa sih? Oh ini halamannya 384. Oke? Terus saya ukur nih, kecepatan saya membaca berapa? Saya punya target 100 lembar per minggu. Berarti apa? Kalau 384, paling jelek sebulan harus selesai. Benar gak? Kenapa harus punya target? Kenapa? Oke, sekarang begini. Kita sering gak baca buku, tapi sering gak selesai. Pertanyaannya kenapa? Karena gak punya target nyelesain. Sehingga apa? Kesannya bukunya banyak, tapi gak dibaca. Kenapa? Karena gak punya target. Tapi kalau dia punya target, sebulan harus selesai. Makanya apa? Saya tidak mengajak Anda target harian. Saya ajak target mingguan. Jadi seminggu apa? Oh seminggu 100 lembar. Seminggu 100 lembar berarti apa? Sehari. Sehari bisa 20 lembar. Kita 5 hari aja, 2 hari libur gak apa-apa. Tapi dalam sebulan selesai. Sehingga apa? Kalau sudah selesai kita bisa menetapkan buku baru. Ada target pencapaiannya. Nah terus apa lagi? Nah terus apa? Membaca, bukan hanya membaca. Kadang-kadang saya suka periksa, teman-teman saya membaca, saya lihat kok bukunya bersih banget ya. Gak ada coretan, gak ada stabilo. Terus ada yang penting sama gak penting campur jadi satu sama dia. Nah sehingga apa? Cara membaca yang efektif apa? Kita harus tahu mana poin-poin pentingnya. Kenapa poin-poin penting itu akan kita ulang. Akan kita pertajam, analisa pertajam, benar gak? Sehingga apa? Tidak ada kata membaca kalau gak pegang stabilo. Saya kalau gak pegang stabilo, saya anggap saya tidak membaca, yang ada rekreasi. Sekedar lewat dulu. Tapi apa? Membaca bukan belajar. Sekedar lewat, hanya membaca. Jadi begitu saya ingin mengambil inspirasi, ingin mengambil poin-poin penting, gak ada cerita, harus ada stabilo. Nah sehingga apa? Targetnya, dalam sebulan, dalam seminggu, 100 lembar harus di stabilo. Kenapa? Begitu kita pegang stabilo, gak mungkin kita stabiloin semua, emangnya mengelir. Pasti setiap mau stabilo kan berpikir. Berpikir mendalam, ini penting atau tidak, benar gak? Sehingga apa? Membaca aja, ada bekasnya. Nah supaya apa? Lebih efektif, kalau enggak efektif gitu. Harus apa lagi setelah ada stabilo? Nah buat ringkasan. Setiap bab untuk menentukan sikap apa yang harus kita rubah. Kayak tadi saya bilang, saya adalah sikap apa? Sikap waktu dulu saya tepat waktu. Tapi begitu sudah sedikit sukses mulai, suka menunda-nunda. Sehingga apa yang terjadi? Begitu suka menunda-nunda, biasanya apa? Masalah akan muncul. Nah sekarang saya sedang memasang dengan target saya sendiri. Saya akan rubah sikap itu, udah 4 bulan kemarin. Segala sesuatu, apa yang bisa kerjakan hari ini, kerjakan, jangan nunda-nunda. Yang bisa cepat, cepat, ngapain ditunda-tunda. Bayaran juga begitu, bayar listrik, bisa tanggal 5, bayar. Kartu kredit, sebelum tagihan, bayar aja. Kita kan tahu berapa kita pakai. Benar gak? Jadi apa? Apa yang harus kita bayar, kita percepat. Kenapa? Sama juga, cepat atau lambat pasti dibayar gitu. Tapi dengan pasti kita bayar di awal, barulah kita sadar, oh segini uang kita. Sehingga apa? Kita bisa kontrol nafsu kita. Nafsu belanja berlebihan. Tapi banyak orang tidak mampu mengontrol, kenapa? Suka nunda-nunda. Bayarnya entar. Pada saat ditunda-tunda merasa masih punya duit. Benar gak? Jalan ke mall semuanya dibeli. Padahal itu duit listrik, duit sekolah. Dampaknya luar biasa gak? Hanya suka menunda, tapi lentetannya luar biasa. Nah itu yang dilatih. Sama juga kayak kita mau ikut-ikut training, ya kan? Ada kesempatan BOB, ya lakukan. Jangan nanti-nanti. Terus ada training presenter, lakukan secepatnya. Makin cepat makin bagus. Nah itu loh sifat yang tidak menunda. Jadi apa? Target. Dari itu apa? Sikap apa yang harus kita rubah? Dari buku ini apa lagi yang kita rubah? Baru kita mendapatkan hasil secara maksimal. Nah itu sikap-sikap teachable. Orang yang biasanya lebih suka bicara. Begitu baca buku dari Carnegie apa? Oh ternyata di buku itu menyarankan lebih bagus banyak mendengar dan banyak bertanya daripada banyak bicara. Nah untuk kita apa? Sadar diri, oh iya selama ini saya jualan banyak bicara. Padahal sales yang baik, penjual yang canggih, dia bukan banyak menjelaskan tapi dia banyak bertanya. Dan dia banyak mendengarkan. Jadi orang beli karena simpati omongannya sudah didengarkan. Tapi banyak sales-sales yang baru, enggak dia cerita banyak apa-apa, orang mikirin apa dia cerita apa. Dia pikir jualan itu mesti banyak ngomong. Nah pada saat seperti itu saya punya downline saya ada di Malang. Yang selama berapa tahun setiap saya bicara sama dia, pasti dia punya jawaban. Belum selesai, pasti dia mau jelaskan. Akhirnya apa? Saya bilang, Pak, coba kita sama-sama baca lagi deh. Kenapa kalau saya bilang, oh Bapak terlalu banyak bicara, dia akan sakit hati. Kenapa? Ego orang gak suka ditegur, walaupun itu benar. Akhirnya pasti bilang, Pak, saya pernah baca buku seperti ini. Jadi keterangan di sini apa? Orang lebih banyak mendengarkan. Nah untuk kita apa? Ini bukunya Pak. Ini halaman segini bukunya. Coba dibaca. Begitu dibaca, dia lihat. Akhirnya apa? Dia ringkas sama dia, inilah sikap yang harus saya rubah. Apa yang terjadi? Sebulan kemudian saya datang ke Malang, sikap dia sudah berubah. Baru dia testimoni, iya Pak. Ternyata Pak, dengan saya lebih banyak mendengarkan, banyak bertanya. Jaringan saya lebih berkembang, penjualan saya lebih banyak. Jelas ya? Jadi benar-benar apa? Dia ringkas, apa sih yang mesti ini? Terus apa poin-poinnya? Nah terus apa lagi? Setelah diringkas apa? Jadi ada satu cerita, ringkas buat apa? Untuk menceritakan ke orang. Jadi kayak di buku ini ada. Ya, jadi artis buah profesional. Ada satu cerita, kalau Anda baca buku Berpikir dan Menjadi Sukses, ceritanya seperti ini. Jadi di dalam satu perusahaan, ya, itu ada berapa karyawan, ada pimpinannya, dan di situ ada alat-alat yang membantu proses berjalannya perusahaan. Ternyata ada satu alat, anggaplah alat itu misalnya mesin fotokopi deh. Kira-kira fotokopi itu diperlukan nggak di perusahaan? Perlukan, sangat. Ya kan? Nah, pada saat itu mesin itu rusak. Sehingga apa? Dikasih tahu ke bosnya mesin rusak. Apa yang dibilang bosnya? Oke, coba kamu perbaiki dulu deh. Karyawan-karyawannya langsung memperbaiki. Ternyata apa? Tidak ada yang bisa. Akhirnya apa? Bosnya berpikir, kalau sudah tidak ada yang bisa, suka tidak suka, kita akan keluarkan uang untuk panggil konsultan. Apa yang terjadi? Begitu dipanggil konsultan, konsultan datang. Dilihat mesin fotokopinya. Oh, dalam keadaan mati. Oke, apa yang dilakukan? Dia lihat, dinyalakan ininya, dilihat aja. Dia lihat, dibuka dikit-dikit. Dia gak bikin apa, dia hanya melihat. Dan melihat itu butuh 10 menit. Sehingga eksekusinya apa? Dia tinggal ambil satu martil yang dengan karet ini, diketok ada satu alat yang diketok sama dia. Tak, tak, tak. 3 kali ketok. Begitu 3 kali ketok, dia bilang sama karyawan, coba kamu nyalain. Begitu dinyalain, ternyata mesin itu berfungsi lagi. Nah, bosnya di pimpinan perusahaan, dia melihat. Wah, dia seneng. Wah, ternyata rusaknya gak parah. Kenapa? Dia cuma ngelihat orang itu cuma 3 kali ketok. Berarti ongkosnya paling cuma 3 kali ketok. Bener gak? Akhirnya apa? Langsung ditanya, berapa harganya? Konsultan itu bilang, hanya $300 tuan. Kaget dia, kok ketok $300? Tapi karena profesional, oke. Tapi tolong kasih tagihan ke saya. Apa aja sih? Besoknya datang tagihan. Ongkos ketak-ketok $1. Mencari di mana yang harus diketok $299. Kenapa? Salah ketok makin parah. Mencari di mana yang diketok, ini butuh pengalaman, bisa 5 tahun dia belajar. Dan berapa kali percobaan sering gagal. Karena sudah ahli cuman melihat 10 menit, tek, langsung $300. Itulah harga profesional. Terus apa inspirasinya? Kita berada di bisnis MLM. Ya kan? Anda lihat siapa yang sukses, siapa yang profesional di bisnis ini. Anda contoh Pak Henry, contoh Pak Rifai, contoh Pak Kelvin, Pak Irwansyah, Pak Cipto, profesional gak dia? Profesional. Contoh seperti dia. Apa sikap-sikapnya dia, cara-caranya dia. Begitu Anda contoh seperti dia, suatu saat harga presentasi Anda, 1 jam presentasi Anda, bukan 100.000, 200.000. Bisa 1 jam Anda presentasi itu nilainya 1 jam itu tuh 100 juta. Benar gak? Tapi pada saat kita belum profesional lagi belajar, 1 jam presentasi, bisa-bisa gak ada harganya, yang ada ditolak. Kenapa? Jadi jangan lihat itu, jadilah seorang profesional. Bagaimana menjadi profesional? Lakukan apa yang disarankan, apa yang diajarkan, terapkan prinsip-prinsip bisnis semuanya. Ya kan? Atur waktu, buat di-manage semuanya. Baru dia jadi profesional. Sehingga apa? Suatu saat dia akan mempunyai grup besar. Itulah harga suatu profesional. Nah, ini kita ngambil dari inspirasi ini. Nah, tadi saya kan bercerita ke Anda. Nah, bercerita itu tujuannya apa? Bukan supaya saya ditepukin tangan. Bukan supaya saya dibilang hebat. Bukan. Saya bercerita tujuan saya untuk mengulang supaya hafal. Anda jadi dengerin. Kenapa? Bagi saya harus kumpulin. Makin banyak cerita, makin banyak stok. Sehingga apa? Setiap ketemu orang, saya gak kehabisan stok. Sehingga apa? Baru kelihatan kita profesional. Ceritanya banyak. Ya untung-untung dengan ngasih cerita itu bermanfaat untuk Anda. Kalau gak bermanfaat, saya sudah pasti untung. Saya makin hafal. Jelas ya? Nah, disitulah saya bilang dampaknya luar biasa kalau kita mau bercerita ke orang. Jadi apa? Sudah kita menghafal, terus apa? Kita bisa memberi inspirasi ke orang. Jadi targetnya apa? Untuk melatih kemampuan bercerita kita dan melakukan perulangan agar masuk ke otak bawah sadar kita. Itu targetnya. Setelah kita ringkas, setiap kita baca, kita ringkas, ceritakan ke orang. Ternyata kemarin sebelum kesini, saya sempat ketemu sama pembimbing haji saya, Habib Abdullah Absegap di Bogor. Ternyata apa? Dari tausiah itu, dia bilang, saya sedang mempelajari ini. Kalau saya ceritakan ke Anda, kenapa saya sedang belajar? Oh, ternyata sama dengan cara belajar saya gitu. Apa? Baca cerita, baca cerita, baca cerita. Oh, ternyata apa? Tung Desem juga mengatakan seperti itu. Begitu dibilang baca buku, terus apa? Ini mau diceritakan ke siapa? Nah, banyak orang sudah tahu, tapi tidak pernah melakukan. Sekarang saatnya bukan tahu, besok kita harus lakukan seperti itu. Gitu. Barulah terasa dampaknya. Begitu baca cerita, begitu cerita Anda lihat mimik orang yang mendengarkan cerita. Kira-kira gimana, seneng gak mereka? Matanya berbinar-binar gak? Mulutnya mangap gak? Terus ininya lebih maju lagi? Kalau udah seperti itu, Anda pasti lebih antusias. Akhirnya Anda belajar lagi, besok cerita, belajar cerita. Apa yang terjadi? Sadar gak sadar, Anda makin pinter. Kenapa? Cara membacanya benar. Nah, terus apa lagi? Nah, membaca buku juga begitu. Pakaiannya juga diperhatiin. Coba Anda baca buku pakai sarung terus nongkrong begini nih. Terus bandingin lagi Anda baca buku di ruang kerja Anda baca dengan serius. Beda gak? Beda. Baca buku tidur-tiduran dengan serius pasti nerimanya beda. Kenapa? Yang serius, serius ingin mengambil ilmunya. Serius ingin merubah sikapnya. Yang tidur-tiduran cuma mengisi waktu supaya cepat tidur. Terus apa? Membacalah lebih cepat. Energi. Tap. Lama-lama Anda terlatih membaca cepat. Ini kan cara-cara. Sehingga apa? Baru kita mendapatkan hasil yang efektif gitu. Impian bukan sekedar impian. Emang itu akan kita raih gitu. Ini caranya, cara membaca. Oke, terus. Setelah selesai satu buku, apa yang kita lakukan? Karena kita tadi punya target sebulan, begitu selesai, kita tentukan buku apa lagi yang harus kita baca. Tanya kepada apa Anda gitu. Tanyalah kepada orang-orang sukses. Bacaannya apa? Sehabis ini baca apa? Sehabis ini baca apa? Sehabis ini baca apa? Cek di internet, buku-buku apa saja yang menunjang bisnis kita. Sehingga apa? Buat itu target. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau Anda konsisten membuat target? Sebulan satu buku, apa yang terjadi? Setahun Anda menghabiskan 12 buku. Kalau ini kita bicara konsisten 10 tahun, apa yang terjadi? 12 buku kali 10, 120 buku. Kayak apa cara berpikir kita? Sudah siap gak kita sukses? Sudah siap pada saat itu. Nah, jujur saya katakan, di peringkat RC, mungkin buku yang saya baca gak lebih dari 50. Yang benar-benar serius mungkin gak lebih dari 10. Tapi hasilnya luar biasa. Kenapa? Karena kita terapkan ilmunya. Apa yang terjadi kalau 120 buku 10 tahun ke depan? Kira-kira Anda ketemu teman Anda, apa yang Anda bicarakan? Anda ketemu anak-anak, apa yang Anda bicarakan? Anda ketemu pimpinan Anda, apa yang Anda bicarakan? Anda ketemu masyarakat, apa yang Anda bicarakan? Yang dibicarakan adalah semua kata-kata buku, ilmu yang sudah teruji. Barulah di situ orang melihat kelas kita. Nah, jadi butuh konsisten. Nah, seperti ini. Banyak sekali buku-buku yang bagus. Tapi apa target? Jelas ya? Ada buku Berpikir Sukses, buku dari Carnegie, Berpikir Jiwa Besar, Personality Plus, terus Cash Flow Kuadran. Terus di sini ada buku Psikotransmitter. Saya ingat sekali. Hanya karena membaca buku Psikotransmitter dan saya coba pelajari, akhirnya apa yang terjadi? Saya bisa menguji dalam kehidupan saya. Jadi saya baru sadar, ternyata ilmu itu sudah saya pakai. Apa? Pada saat saya mau presentasi orang, saya mendoakan orang. Saya kontak batin orang. Saya bilang saya mau ketemu dia. Untuk memberi sesuatu yang bisa merubah hidup dia. Yang menguntungkan. Dan apa? Saya bayangkan dia menerima saya. Dan closingnya, saya bayangkan dia salaman dengan saya. Dan dia sangat optimis bahwa dia akan berhasil di bisnis ini. Apa yang terjadi? Begitu kita lakukan, ternyata kejadiannya persis seperti yang kita pikirkan. Itu ada buku Psikotransmitter. Nah, terus di sini juga ada lagi kejadian. Saya ingat sekali. Saya ambil buku itu. Itu lebaran, kita tidak punya acara. Kebetulan kita enggak pulang kampung. Sehingga apa? Malam itu saya ajak makan anak saya sama istri saya. Begitu saya ajak makan, apa yang terjadi? Anak saya cari mainan, tiba-tiba pikiran saya mau cari buku . Setelah ambil, udah saya ngambil berapa buku, begitu makan, sambil nunggu saya baca. Ternyata apa? Kayaknya ini pernah saya pelajarin. Setelah makan, istri saya keluar, dia cari pakaian atau apa gitu, dilihat-lihat. Nah pada saat itu, anak saya kan masih sama saya, makan. Kira-kira setengah jam, anak saya mulai gelisah nih. Makanan sudah selesai, saya masih membaca. Anak saya sudah ngapa-ngapain. Baru dibilang, Papa, Bunda kemana? Pak pulang yuk, Pak. Sementara istri saya lagi keliling-keliling, entah dia lihat-lihat apa. Gitu. Akhirnya saya bilang sama dia, Iqbal, coba nanti Papa kontak Bunda. Ntar setengah jam lagi Bunda akan ada di situ tuh. Karena saya baca buku itu. Apa? Saya kontak istri saya. Saya bilang, Yang, kamu boleh muter-muter belanja-belanja silakan, tapi ntar setengah jam lagi kamu balik ke situ ya. Kamu lihat di sana. Saya kontak waktu ternyata apa terjadi? Setengah jam kemudian dia ada di sana. Begitu saya datang ke sana, enggak lama, begitu datang istri saya tahu. Di situ saya berpikir, ini bukan masalah ini, tapi ini masalah ilmu gitu. Akhirnya apa? Karena saya penasaran, saya baca buku itu, istri saya juga baca. Saya broadcast ke teman-teman saya, akhirnya teman saya ada yang baca, ada yang beli, ada downline saya di Pekanbaru. Begitu dibeli, dia apa? Dia lebih kreatif lagi. Begitu dibeli, dilihat siapa pengarangnya. Ditelepon pengarang, karena apa? Di buku itu dikasih tahu. Pengarangnya nomor handphonenya berapa? Dia telepon. Begitu telepon, pada saat itu pengarangnya ada di Pekanbaru. Akhirnya apa? Oke, akhirnya bikin training sehari dua hari sana. Gak lama apa? Orang itu masuk keling juga, pengarangnya. Ya. Tapi apa? Ada pikiran saya harus ketemu ini orang gitu, pengarangnya. Enggak lama, seminggu kemudian dia telepon saya, dia mau ketemu saya. Pengarang buku itu. Saya undang ke rumah udah ngobrol-ngobrol. Begitu ngobrol-ngobrol, saya bilang dia mau bikin training. Saya bilang saya enggak butuh training. Tapi tunjukkan dulu ke saya, benar enggak ada buktinya? Oke, tiga hari lagi kita bikin di rumah saya, nanti saya akan minta training khusus sama Anda. Nanti istri anak saya suruh ikut. Akhirnya benar training, tek saya merasa, iya ya, ini keahlian. Kalau ini dimanfaatkan, hidup kita pasti makin mudah. Makin mudah, benar gak? Di buku itu dijelaskan juga. Jadi banyak testimoni yang menyatakan bahwa banyak orang yang sudah berhutang sama dia sekian lama, tapi uangnya gak pernah dibayar, gak balik-balik. Jadi piutang dia, begitu didoain, ternyata apa? Gak lama utangnya balik, piutangnya balik. Saya ngetes juga dong. Begitu saya tes, oh iya ada nih, oh ini. Oh si ini pernah ini, orangnya baik sebenarnya, mungkin karena ada masalah, semua orang punya masalah. Saya coba dengan ikutin cara-cara itu. Apa? Cara-caranya bukan bentak, bukan. Dia mendoakan. Saya bilang, halo, ya kan? Batin saya bilang, gimana kabarnya? Saya berdoa semoga kamu makin sukses, semua bisnis kamu jadi berjalan, rezeki kamu bertambah. Ya. Tapi apa? Minggu depan ini kayaknya saya butuh uang nih. Mudah-mudahan kalau kamu ada uang dan berkelebihan, kamu bisa datang ke saya, bayar, atau kamu sejelek-jeleknya telepon saya deh, saya sudah seneng. Bisa, gak apa-apa deh. Apa yang terjadi? Saya kasih waktu 2 minggu. 2 minggu kemudian benar dia telepon saya. Dan herannya, selama ini saya undang dia ke rumah saya, tapi dia tidak pernah mau datang. Jadi ke rumah baru saya kan lebih besar. Saya ngundang waktu rumah yang di Cibubur, dia datang. Tapi begitu ini tidak datang. Kenapa? Mungkin karena itu dia tidak enak. Kita tahulah perasaannya. Karena belum selesai mungkin gak enak. Tapi tiba-tiba dia telepon, dia pengen main-main ke rumah saya. Aneh gak? Begitu besoknya janji, begitu itu apa? Ternyata apa? Begitu. Ngobrol, dia lihat-lihat rumah gini-gini, gak lama apa? Dia bilang, saya gak enak nih sudah lama. Tapi 2 minggu ini saya pikirin kamu. Dan kebetulan saya ada rezeki. Ini ada nih 50% nih. Yang saya pinjam sekarang ada duit kas 50 juta dikasih sama dia. Tum. Saya pun goyang. Ini benar nih. Ternyata apa itu terjadi. Jadi apa hanya meniru, hanya mengikuti apa yang tahu, lakukan, ternyata terjadi. Oke, untung balik 50 juta. Saya bikin perusahaan sebelum puasa. Ya, ada satu perusahaan, ternyata apa? Dana awal saya handle dulu. Begitu dana awal saya handle, ternyata 3 bulan kemudian ada yang kurang, masih masukin sekian 40 juta. Tapi bagaimana? Saya doain lagi. Saya tahu kondisi dia lagi susah. Bisnis dia lagi jatuh. Secara logika dia tidak akan mampu masih bayar. Tapi begitu saya berdoa, yang bagus-bagus. Akhirnya pas saya BBM dia, tiba-tiba begitu saya BBM dia bilang, siap bos saya bayar. Kaget saya. Tapi gak apa-apa dia udah bayar kan? Berapa 4 hari kemudian saya datang ke Bandung, saya tanya, kamu kok bisa bayar? Padahal kan kamu sedang bermasalah. Gak tahu bos, berapa hari yang lalu saya cuma mikirin bos, udah gitu saya cari, ternyata duit saya ada yang nyangkut. Begitu nyangkut, ada duit sekian, ingat bos, langsung saya bayar. Kok bisa begitu kejadiannya? Ternyata apa? Begitu saya praktekkan ini buku, banyak sekali membantu kita. Nah sehingga apa? Kita juga seperti itu. Karena kita gak tahu ini buku, makanya apa? Kadang-kadang ketemu prospek, langsung prospek. Gak ada niat. Gak kontak batin dia. Yang ada di pikiran kita, kalau orang ini kita rekrut, omset kita naik. Kita lupa memikirkan kepentingannya dia. Padahal orang mau bekerja, kalau dia diuntungkan dan kita diuntungkan baru kerjasama. Makanya apa? Doakan orang. Ada ilmu. Makanya pasti bilang, membaca. Baru hidup kita makin mudah. Ini salah satu buku yang saya baca. Banyak sekali yang seperti ini. Apalagi ada lagi buku, IQ Finansial. Saya baru baca kira-kira 2 bulan yang lalu. Seminggu kemudian setelah saya membaca, baru saya ngerti. Banyak cara-cara keuangannya saya yang salah. Orang tahu, saya RC. Begitu penghasilan besar, banyak teman-teman yang susah datang ke saya. Enggak teman, enggak saudara, enggak apa. Benar kan? Nah pada saat itu apa? Saya berpikir, saya tidak ingin dibilang pelit. Saya ingin membantu. Apa? Yang ada, setiap datang saya bantu, setiap datang saya bantu. Enggak lama, berapa bulan kembali, datang lagi. Jadi apa? Saya bantu, masalahnya enggak pernah selesai. Begitu saya baca buku Financial IQ, ternyata apa? Salah cara saya. Kenapa? Saya membantu, ngikutin emosi saya. Kalau bicara keuangan, janganan ikutin emosi, ikutin aturan keuangan. Banyak orang rusak di keuangan karena tidak mampu mengendalikan emosi. Di buku itu dikatakan orang yang mampu mengolah keuangan, orang yang mampu mengolah emosinya dia. Akhirnya apa? Pada saat itu saya ketemu lagi seperti itu. Apa yang terjadi? Saya bilang, saya tahu masalah kamu. Saya prihatin dengan masalah kamu. Saya mau bantu masalah kamu. Tapi saat ini saya sedang belajar buku EQ Finansial. Nah, di dalam buku EQ Finansial, kita gak boleh langsung membantu seperti itu. Saya tunjukin ini bukunya, ini ceritanya. Sehingga apa? Mohon maaf, saat ini saya gak bisa, saya sedang belajar. Nah, bagaimana ini? Oke, saya tidak akan membantu kamu seperti itu, tapi akan saya belikan buku untuk kamu untuk sama-sama belajar. Agar apa? Selamat. Enggak jadi minjem puluhan juta. Dan dia enggak nyalain saya karena saya lagi belajar. Masa dia mau marahin Robert Kiyosaki? Enggak dong. Ilmu, ilmu, ilmu, enggak ada cerita. Jadi apa? Kalau kita hanya bekerja enggak nama ilmu, ya kan? Kita enggak akan cepat besar. Jadi jangan hanya bekerja, tapi ilmu kita harus bertambah. Untuk kita apa? Targetkan ya, 10 tahun dari sekarang, sebulan satu, 120 buku, tidak ada siapapun yang bisa menolak kesuksesan Anda gitu. Sekarang buku apa yang harus dibaca? Dari buku-buku yang berjudul positif, cerita kesuksesan, beli buku itu. Anda ingin kaya, cari judul-judul tentang ada orang yang bisa membuat kaya, cari gitu. Ada pengusaha yang kaya, cari bukunya, cari biografinya. Cari pengarang-pengarang yang bagus. Kenapa buku-buku, terus apa buku-buku positif tentang cara kerja otak. Kayak tadi psikotransmitter itu cara kerja otak. Ya, cara kerja otak kiri, otak tengah, otak kanan. Nah terus apa lagi, buku-buku psikologi. Kayak buku Dale Carnegie itu buku psikologi. Untuk mengetahui perasaan orang, hati orang. Melayani orang. Cari buku-buku seperti itu. Terus apa lagi? Buku-buku motivasi. Banyak sekali buku-buku motivasi. John Maxwell, ya, Zig Ziglar, banyak sekali. Andy Wongso, banyak. Cari buku-buku yang bagus. Terus apa? Ringkas-ringkas, jadikan itu ke diri kita. Gitu. Nah, cari juga buku-buku agama. Kenapa bisnis ini gak bisa lari dari agama? Kenapa kalau orang hanya berpikir dengan buku Dale Carnegie, agamanya tidak kuat, dia bisa jadi penjahat yang ulung gitu. Kenapa? Tampilannya bagus, ramah, sopan ini, tapi otaknya dia mau menipu orang gitu. Nah ini apa dibutuhkan buku-buku agama, supaya apa? Kita gak menipu orang, gak ngambil jaringan orang, gak ngakal-ngakalin orang, gak jual produk dengan harga murah. Untuk apa kita jadi seperti itu dan jadi pembicaraan orang kok? Kan hidup bukan cuma cari uang. Bukan hanya dapat uang. Kita gak dinilai hanya dari uang. Tapi apa orang menilai caranya bagaimana? Halal atau haram gitu. Nah untuk kita apa? Ada buku-buku seperti ini yang harus kita pelajari. Terus apa? Buku-buku keuangan, cash flow kuadran, financial planner. Cari bukunya. Sehingga apa? Pada saatnya begitu kita punya uang, kita sudah bisa mengelola uang. Jangan sampai kayak saya, kayak beberapa teman saya, kayak Pak Irwansa juga. Kita sempat jatuh, sempat dapat uang, sempat hilang kok semua. Kenapa? Ilmu kita gak ada. Di beberapa perusahaan sebelumnya. Tapi begitu kita dikeling, karena kita sudah pernah jatuh, Pak Santoso pun pernah jatuh. Begitu dikeling, begitu dapat uang, kita sudah ngerti bagaimana mengolahnya. Sehingga apa? Kita gak perlu jatuh lagi. Nah bagi Anda sekarang, ya, yang baru bergabung di Keling, Anda lebih bagus baca dari sekarang. Kenapa? Anda yakin gak Anda akan kaya? Kalau Anda yakin kaya, Anda baca sekarang. Walaupun itu terjadi, Anda persiapan lebih awal tentang buku-buku keuangan, ilmu keuangan. Tapi carilah ilmu-ilmu praktis. Makanya apa? Banyak karang-karangan Robert Kiyosaki. Seperti itu. Ya. Terus apa lagi? Nah, cari buku-buku pengarang internasional yang terbukti kesuksesan tentang hidupnya dia. Ya, jangan sembarangan beli buku. Banyak kita lihat buku-buku pengarang-pengarang sukses belum seberapa bikin buku, sukses belum berapa bikin buku. Kita beli lagi bukunya. Orang yang gak sukses kita beli bukunya. Untuk apa? Apa dia cuma mengutip dari Zig Ziglar ini, dari ini, jadi sebuah buku gitu. Tapi apa? Dia tidak pernah melakukan. Untuk apa kita belajar dari orang yang melakukan gitu? Benar gak? Makanya apa? Beli buku jangan sembarangan. Belilah buku-buku yang berkualitas. Ya, carilah buku-buku kelas internasional. Kenapa? Ceritanya berbeda. di Amerika, di ini. Artinya apa? Kita bisa melihat lebih jauh lagi. Wawasan kita internasional, target kita internasional gitu. Barulah kita bisa maju. Gitu. Jelas ya? Jadi apa? Memilih buku juga mesti yang bagus. Sehingga apa? Baru di situ menunjukkan kelas kita. Kita belajar dari orang yang berkelas atau tidak gitu. Belajarlah dari gurunya. Makanya saya bilang, Anda belajar dari Tung Desem bagus. Tapi apa? Saya lihat Tung Desem belajar dari Anthony Robbins. Tung Desem belajar dari Robert Kiyosaki. Langsung saya belajar ke Anthony Robbins dan Robert Kiyosaki, saya beli bukunya. Ngapain saya muter-muter gitu. Nah sama, Anda belajar dari leader. Ya, dari upline Anda. Jangan hanya itu, belajarlah dari gurunya upline. Buku-buku Anda baca. Barulah kelas Anda seperti upline-upline Anda gitu. Jadi apa? Konsepnya kita gak bisa menunggu cerita orang. Kita apa? Harus aktif mengejar, aktif membaca, aktif. Sehingga apa? Kelas kita, kelas Anda akan lebih daripada kita nanti. Kalau Anda membaca lebih banyak daripada kita. Jadi jangan sampai kayak sekarang Anda lihat saya RCA, di mata Anda apa? Aduh, paling cuman berapa orang yang bisa RCA, saya mah demen cukup. Enggak, kalau Anda membaca lebih banyak dari kita, belajar lebih banyak dari kita, Anda bisa lebih besar dari kita kok. Itu hukum alam gitu. Jadi apa? Tinggal kita buat program. Jadi gini, saya hari ini, ya, saya ngomong seperti ini akumulasi, akumulasi dari apa yang saya lihat, apa yang saya alami, apa yang saya pelajari, buku apa yang saya baca. Sehingga saya ngomong seperti hari ini. Gitu. Nah untuk kita apa? Nah bagaimana Anda ke depan, ya kan? Ayo kita uber sama-sama. Terbayang gak kalau Anda punya grup seluruhnya gila membaca dan gila merubah karakter dan sikap? Kayak apa? Barulah muncul grup-grup yang benar-benar pinter. Akhirnya orang ngelihat di Keling ini bukan cuma dapat duit. Lihat orang-orangnya pinter, orang-orangnya karakternya bagus, sikapnya bagus. Iri orang dengan perkumpulan Keling gitu. Ini akan menjadi nilai jual sendiri kalau kita semua pada baca buku gitu. Terus carilah pengalaman internasional, ini contohnya ya. Nah ternyata apa? Kita bilang, kayak kita bicara buku Berpikir Berjiwa Besar, itu karangan David J. Swart, benar? Ternyata David J. Swart bukan mengarang satu buku, banyak buku yang dia ngarang. Nah saya biasanya, begitu saya satu baca buku, saya lihat bagus, saya cek dia ngarang buku apa aja, barulah saya hunting buku-bukunya dia. Ya, ternyata apa? Dia bisa 3 buku, bisa 5 buku, bisa 8 buku. Sehingga apa? Banyak yang bisa kita ini gitu. Kayak Robert Kiyosaki itu udah 13 buku tentang keuangan. Untuk mempelajari itu lebih waktu dari setahun kalau kita terus belajar. Nah itu yang kita rasakan. Sehingga apa? Begitu kita rasakan itu, jadi ada yang terus kita uber gitu. Kalau kita sudah mulai senang lagi. Terus lihat di sini ya, Alan Pace, dia bukan cuman buku ini aja gitu. Banyak lagi buku-bukunya dia. Ya, oke. Okay. Nah terus kayak ini, Stephen Covey, dia bukan hanya Seven Habits. First Thing First juga dia bikin. Karena Eight Habits sudah ada. Banyak sekali karangan mereka gitu. Nah ternyata apa? Begitu kita lihat, banyak saya ketemu dengan orang sukses. Begitu apa yang saya lihat, buku apa yang kamu baca? Enggak lebih, bukunya sama seperti ini yang kita baca. Kenapa mereka bisa sukses besar? Karena mereka membaca lebih dulu, mereka belajar lebih dulu. Ya kan? Dan mereka melakukan, makanya mereka bisa sukses. Artinya apa? Bagi kita, tinggal kita mau kapan kita belajar dan bersungguh-sungguh untuk kejar ilmu itu. Gitu. Jelas ya? Jadi bukan hanya bekerja keras, begitu banyak orang bekerja keras dapat hasil tidak maksimal gitu. Jadi harus ada waktu, makanya apa di buku ini, Berpikir Jauh Besar, Anda perhatikan di tempat Anda bekerja. Pada saat Anda bekerja, ada gak penambahan ilmu di sana? Kalau ilmu mentok, lebih baik Anda keluar. Kecuali apa? Tidak ada penambahan ilmu, ada penambahan gaji. Tapi apa? Ilmu sudah gak bertambah, gaji juga seret. Keluar saat yang tepat. Kenapa Anda pasti gak akan berkembang? Ini ada di buku ini gitu. Jadi kayak saya mengambil keputusan dalam hidup saya keluar. Begitu saya jadi direktur 4 tahun saya keluar. Kenapa? Saya baca buku. Saya tahu di sini nggak akan berkembang lagi. Ilmu di sini sudah cukup. Banyak ilmu yang lain. Saya harus keluar ya keluar. Apapun risikonya keluar. Begitu masuk perusahaan di MLM, ternyata apa? Begitu 4 tahun kita sudah coba. Nggak bisa-bisa juga. Pengusahanya juga nggak bisa kita harapkan untuk berkembang. Keluar ya keluar. Kenapa? Karena kita harus bertumbuh. Benar gak? Tapi bagaimana? Bukan karena emosi. Karena kita tahu ilmunya. Keputusan bukan emosional. Karena kita berpengetahuan baru kita lakukan keputusan itu. Gitu. Nah, terus apa yang kita rasakan? Ya? Apabila kita terus membaca secara konsisten. Apa? Pikiran kita akan selalu positif. Benar gak? Pada saat Anda baca buku dari Carnegie, baca berapa cerita, kira-kira Anda jadi positif gak? Jadi optimis gak? Ada rasa tentram gak? Ada rasa nyaman gak di pikiran Anda? Kenapa? Karena Anda banyak melihat kebenaran di sana. Kenapa? Itu suara hati Anda. Ketemu dengan cerita, ketemu dari suara hati, baru Anda merasa nyaman gitu. Tapi sementara kalau kita gak baca buku, pertanyaannya kita ketemu sama siapa? Terus orang-orangnya tipe seperti apa? Jangankan dihargai, yang ada cuma diledekin orang. Dia pikir lucu, padahal kita luka-luka. Tapi dengan buku gak seperti itu. Gitu. Makanya buku yang akan menyelamatkan kita. Sehingga pikiran kita bisa selalu positif. Terus apa lagi? Otak kita itu terpenuhi makanannya. Jadi ternyata tubuh kita butuh makanan, otak kita juga makanannya berbeda. Sehingga apa? Kita harus seimbang. Tubuh butuh makan, kasih anggaran. Otak butuh makan, kasih anggaran. Sederhana begini, Anda makan misalnya sekali makan berapa? Anggaplah 10 ribu ya. 10 ribu 3 kali makan berarti 30 ribu kan? 30 ribu kali 30 kan 900 ribu. Ya, 900 ribu, Anda kasih lagi 100 ribu untuk beli buku. Untuk kotak Anda. Coba hitung 10 tahun. Yang 900 ribu kali 12, 10,8 juta. Kali 10, 108 juta. Kira-kira yang jadi makanan itu 10 tahun ke depan jadi apa dia? Jadi pupuk. Bener gak? Nah yang 100 ribu kali 12, 1,2 juta kali 10. 12 juta. 12 juta dijadikan buku, Anda baca. 10 tahun kemudian, 12 juta Anda jadi apa? Jadi miliaran. Nah ini makanya Pak, mengalinya mengalir dalam waktu yang panjang. Kalau dikali sebulan gak kelihatan. Orang yang berpikir panjang, kaliannya panjang. Makanya dialah berpikir besar. Makanya dia akan mendapatkan besar. Jadi hitung, kalau saya lakukan ini rutin selama 10 tahun, apa kejadiannya? Kalau saya punya sikap baik seperti ini, kita lakukan rutin ke setiap orang, apa kejadiannya? Jelas ya? Nah, jadi itu targetnya. Nah, terus apa? Terus merasa selalu didampingi orang sukses, terus tidak merasa kesepian. Terus apa lagi? Tidak ada waktu menunggu sia-sia. Sehingga apa? Kalau kemana-mana kita bawa buku, kan ada saat kita menunggu kan? Nunggu teman janji jam berapa, datang jam berapa, benar gak? Jangan pusing, baca aja. Kenapa? Sambil nunggu dia, Anda ditemenin orang lebih hebat dari dia tuh. Benar? Di pesawat jangan bingung, aduh pesawat ini lama banget, ke Australia aja bisa berapa jam, 4 jam, 5 jam, kita mau ngapain? Baca aja makin pinter. Ya itu emang terasa, ternyata apa? Tep, malam, gak bisa tidur. Alhamdulillah, gue baca sampai pagi. Bener gak? Kalau Anda gak bisa tidur, Anda ancam, baca nih, pinter nih. Mau pinter apa mau istirahat nih? Dua-duanya untung. Nah saya lakukan seperti itu. Sehingga apa? Kalau saya gak baca, gak apa-apa. Yang penting saya ada buku. Kalau gak, saya gak bisa tidur. Sehingga apa? Ada manfaat. Tapi apa? Yang penting bahas stabilo. Biar ada bekasnya, jangan cuma sekedar baca untuk apa, ya. Terus apa lagi? Orang yang suka membaca dan haus untuk merubah karakter yang lebih baik. Ya. Pertama, sikap kita akan berubah karena kita meniru sikap-sikap yang orang kita baca. Saya yakin, Anda hari ini pasti Anda juga meniru sikap orang tua Anda. Anda kagum dengan orang tua Anda, dengan bapak Anda yang tegas, akhirnya Anda tiru-tiru. Terus mungkin ibu Anda yang penyabar, terus Anda tiru-tiru, benar gak? Sikap kita tuh peniru. Nah sehingga apa? Kita butuh banyak inspirasi, supaya apa? Kita bisa meniru sikap-sikap orang kita baca. Barulah sikapnya banyak sikap yang bagus. Baru dia akan merubah hidup kita. Oke? Dengan haus membaca, banyak bahan yang akan kita bicarakan ke orang lain. Kenapa? Sebagian besar orang suka mendengar cerita. Sama kayak kita di bisnis kita. Bisnis kita lebih banyak ngapain? Ngangkat barang atau ngomong cerita. Nah terus banyak orang disuruh maju ke depan stres. Dia bilang, saya gak bisa ngomong. Bukan gak bisa ngomong. Gak tahu apa yang diomongin. Kenapa? Bahannya, bacaannya sedikit. Sehingga gak tahu apa yang diomongin. Nah untuk kita baca yang banyak baru ada bahan. Barulah bisa jalan bisnis ini gitu. Jelas ya? Oke, terus apa lagi? Akhirnya apa? Banyak orang yang butuh dan menyukai kita. Jadi apa? Di mana-mana orang suka ketemu kita. Bahkan begitu datang nanya lagi, kapan lagi kita ketemu? Ada rasa, kenapa? Karena kita bermanfaat untuk mereka. Kenapa? Karena kita mau mengorbankan waktu kita untuk membaca, mengorbankan uang kita untuk membeli buku. Tapi apa? Kita bisa kasih ke orang. Itulah kenapa orang menghargai kita. Oke? Terus apa lagi? Banyak orang yang akan memberikan peluang usaha ke kita. Otomatis. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalau ada orang ngomong, waduh di Indonesia susah mencari peluang usaha. Siapa bilang? Begitu banyak uang numpuk di bank yang tidak terolah. Begitu banyak konglomerat-konglomerat bingung mencari siapa yang bisa mengolah uang dia. Benar gak? Dia cari orang-orang yang terampil. Nah orang-orang terampil ini akhirnya baru bisa kerjasama dengan mereka. Jadi bukan tidak ada peluang. Kenapa? Kita yang tidak terampil. Kalau kita lihat di koran, ada gak lowongan menjadi GM, jadi direktur? Ada gak? Ada. Dari kapan? Dari 20 tahun yang lalu. Kok kita gak jadi-jadi? Kenapa? Karena kita gak pernah mempersiapkan untuk peluang itu gitu. Tapi kalau kita persiapan sama, pada saat kira-kira 15 tahun yang lalu, pada saat saya di Bali, ada perusahaan MLM. Pada saat itu pasti saya tahu, ini perusahaan bagus, begini-begini, banyak orang sukses. Pada saat itu pasti saya belum siap. Tapi bagaimana? Tidak apa-apa saya hari ini belum siap. Dia sudah sukses duluan, tidak apa-apa. Tapi apa? Saya ngomong ke diri saya. Apa bedanya dia dengan saya? Dia hanya belajar lebih dulu, melakukan lebih dulu gitu. Tapi Pak, saya sekarang lakukan bisnis ini secara profesional. Saya belajar untuk mengetahui tentang seluk-beluk MLM. Suatu saat saya akan berhasil di MLM. Itu aja yang pikiran saya 15 tahun yang lalu. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata benar. Kalau kita bisa melakukan lebih gila dari mereka, hasil kita bisa lebih gila dari mereka. Sama seperti Anda melihat saya sekarang. Karena apa? Market semakin besar. Anda jangan berpikir kayak di Sukabumi sekarang, aduh Pak, omsetnya susah, pertemuan jarang. Jangan salah berpikir. Itu cuma permainan pikiran kita gitu. Kenapa? Orang terus bertumbuh, kelahiran terus, kebutuhan terus, ekonomi makin bagus, daya beli akan makin bagus. Kita masukin semua yang positif, barulah kita optimis jalankan bisnis ini gitu. Dan kalau sudah semuanya rusak, apa? Jangan lihat orang, cari buku. Anda lebih bagus perbaikin diri sendiri. Jadi programnya perbaiki diri, baca, perbaiki sikap kita. Cepat atau lambat grup kita akan bergerak kok. Kenapa? Dia butuh contoh. Bukan butuh orang yang menyuruh gitu. Sehingga apa? Kita gak bisa juga. Makanya di bisnis ini ya, saya ngomong buku. Saya gak mungkin ngomong seperti ini kalau saya tidak membaca lagi. Saya gak akan ngomong seperti ini kalau kemana-mana sekarang saya gak bawa buku lagi. Nah kita juga ke bawah kita gak bisa ngomong baca buku, tapi kita gak bawa buku. Terus stabilo, kita gak bawa buku, gak ada stabilonya. Apa yang terjadi? Akhirnya diduplikasiin begitu semua nih. Jadi apa? Jangan rubah yang lain, rubah diri kita. Tingkatkan kemampuan kita. Pasti nanti semua akan berubah. Ya, pasang target saat ini. Nah, kira apa? Banyak orang sukses akan beri peluang kepada kita. Ya, terus apa lagi? Terus banyak perubahan rezeki kita di masa yang akan datang. Sikap kita akan semakin rendah hati, jauh dari kesombongan. Kenapa? Begitu orang baca buku, begitu dia lihat kebenaran, begitu dia lihat ternyata banyak sekali ilmu yang kita belum punya. Apa enggak bisa kita mau sombong? Karena banyak sekali pengetahuan kita. Begitu kita tahu ternyata ilmu kita ini terlalu sedikit. Nah, siapa yang sombong? Orang yang berhenti membaca itu biasanya sombong. Kenapa? Dia pernah teachable. Tapi saat ini sudah tidak teachable. Makanya apa? Itulah orang-orang yang tidak berkembang. Makanya saya juga katakan, kenapa kemarin saya tidak berkembang? Karena waktu di awal saya pernah teachable. Selebihnya saya tidak teachable, makanya bisnis saya tidak berkembang. Diri saya tidak berkembang. Nah, bagaimana untuk berkembang lagi? Ya kembali teachable. Belajar lagi, mau diajar lagi. Sikapnya kita siapin lagi, baru kita siap berkembang gitu. Terbayang gak kalau Indonesia membaca? Kalau semua membaca, semua penyakit, Indonesia pasti bergerak kok. Kenapa banyak orang bodoh di kita? Karena apa? Banyak yang gak baca. Akhirnya apa? Dimanfaatkan sama orang yang pinter. Benar gak? Karena kita malas. Akhirnya apa? Kita dipekerjakan orang. Kenapa? Karena dasarnya kita sendiri tidak mau bergerak. Nah, jadi apa? Kembali, ayo membaca. Nah, tapi apa? Setelah kita tertarik untuk membaca, pasang target untuk membaca. Nah, ternyata apa? Membaca ini juga ada larangan. Apa larangannya? Coba baca. Apa dilarang membaca atau membeli buku bajakan? Kenapa? Hukumnya haram. Haram, makanya apa? Enggak nempel, nempelnya terlalu ini. Ya enggak, begitu nempel jatuh lagi nih. Nempelnya enggak kuat karena murah. Dan apa? Kita enggak menghargai orang. Orang bikin buku enggak gampang. Benar enggak? Bagaimana kita bisa dihargai orang kalau kita enggak menghargai orang? Orang bikin buku susah-susah, kita cari yang murahan. Kita hidupin para pembajak. Makanya enggak pinter-pinter gitu. Enggak, kadang-kadang apa? Kita anggap ini hal yang biasa. Jadi apa? Otak aja yang kerja, hati ketutup. Mulai sekarang apa? Cari buku-buku yang asli. Benar enggak? Kenapa? Cara membeli kita itu kelihatan. Kita ini tipe orang yang mementingkan kuantitas apa kualitas. Orang sukses selalu bicara tentang kualitas. Yang berkualitas, makin lama dia makin mahal. Saya ingat sekali kok waktu saya kecil, ya beli celana jeans, saya suka beli celana jeans palsu yang penting banyak. Kakak saya belinya satu, tapi ya asli, mahal, 5 kali lipat. Tapi apa? Setahun, 2 tahun kemudian, celana saya sudah 10, tapi rusak semua. Harga lebih mahal, kakak saya masih 1, 2, tapi bagus-bagus semua. Artinya apa? Saya menyiksa diri saya sendiri dengan cari barang-barang palsu. Kenapa? Kita gak bisa bohongin diri kita. Kita bisa menipu orang, tapi kita tahu itu barang palsu gitu. Rusak cara berpikir kita. Nah, mulai sekarang, ayo cara berpikirnya mesti kaya dulu. Gak apa-apa, gak usah bermerek. Gak apa-apa, lebih baik seperti itu. Gitu. Kenapa? Saya juga pernah melakukan hal yang sama. Tapi di situ saya baru ngerti. Ternyata apa? Menipu ini capek. Kesiksa. Kita mempelajari bagaimana orang-orang sukses, begitulah cara. Di sini juga ada. Apa? Utamakan kualitas daripada kuantitas. Nah, terus apa lagi? Nah, bagaimana memperlakukan buku? Kita bisa pilih orang-orang mana yang kita bisa ini gitu. Perlakukan seperti itu. Lakukan sebagai sesuatu yang sangat bernilai, dirawat, dijaga. Karena faktanya banyak orang sukses karena mereka sudah membaca buku, jendela ilmu kebuka, barulah dia punya pengetahuan, punya keterampilan, baru hidup dia berubah. Jadi apa? Prioritas untuk segala sesuatu dalam hal ilmu. Terus apa lagi? Buat. Apa yang harus kita lakukan? Buat anggaran. Buat anggaran ke depan. Membeli 1-2 buku per bulan. Anggap aja itu uang sekolah. Untuk berapa? Untuk 10 tahun ke depan. Setiap bulan keluarkan. 10 tahun ke depan. Baru terasa perubahan. Tapi kalau Anda bicara cuma sebulan, gak ada perubahan. Tapi kalau kita bicara 10 tahun ke depan, pasti berubah. Ya. Disitulah kenapa Anda sukses. Kenapa Anda siap untuk konsisten 10 tahun. Kenapa orang bangga dengan Anda? Orang bangga dengan kesabaran Anda. Konsistensi Anda. Bukan hasil Anda gitu. Terus apa? 10% penghasilan alokasikan untuk apa? Makanan otak dan pikiran. Untuk apa? Untuk beli buku, beli kaset, pertemuan, seminar, pelatihan, pengembangan diri. Anda punya penghasilan 1 juta. 5%, 10%, 100 ribu, 50 ribu. Apa? Cicil. Bulan sekarang tidak terpakai tidak apa-apa. Tapi 3 bulan Anda ikut pelatihan apa gitu. Dengan pemikiran bertumbuh maka hidup kita akan berkembang. Jelas ya? Jadi masa depan kita dari sekarang, mulailah membaca kembali. Jadi kita mulai baca lagi. Ya. Begitu kita sudah membaca, berarti apa? Kita sudah mulai teachable. Orang teachable apa artinya? Orang yang mau belajar, orang yang mau diajar. Setiap ketemu orang pintar, dibilang selamat datang orang pintar. Setiap buku, selamat datang ilmu. Selamat datang informasi. Diajak silaturahmi, pasti dia akan datang. Kenapa? Itu orang teachable. Kalau dia sudah mengucapkan welcome, selamat datang untuk ilmu, selamat datang keterampilan, selamat datang sikap yang baru, pasti selamat datang masa depan yang baru. Itu sudah pasti. Oke? Okay? Nah, apa yang mesti kita perbaiki? Buku apa yang harus kita baca? Oke, okay, saya rasa itu yang bisa saya sharing kepada Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan mulai besok kita kembali membaca buku. Oke, okay, selamat untuk Anda. Sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kini masa depan yang cerah, dan jangan kau pernah ragu, coba serta buktikan. Masa depan yang gemilang.